بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Naqra' ma tayassar, kita baca beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad secara ringkas saja. Karena insyaallah kita nanti akan membaca atau menjawab beberapa pertanyaan yang ada dan semampu ana menjawab. Namun sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam bab atau pasal tentang fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi siyam, pasal atau bab tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan as-siyam, puasa. Persis sebelum pasal tersebut beliau menyebutkan tentang sebuah bab terkait dengan permasalahan insyirah as-sadr, lapang dada atau luasnya hati atau ketenangan jiwa. Beliau di sini menyebabkan beberapa sebab. Maka kita baca kalam beliau rahimahullah. Faslun fi asbabi syarhi sudur wa husuliha alal kamal lahu sallallahu alaihi wasallam. Tentang pasal tentang sebab-sebab yang membuat hati ini lapang, nyaman, tentram dan cara mendapatkannya secara baik dan sempurna. Sebagaimana yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Qala fa'adhamu asbabi syarhis sadr, maka sebab terbesar yang menjadikan dada-dada kita ini lapang yaitu at-tauhid. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibi. Kata beliau rahimahullah, dia menyebutkan bahwa sebab terbesar seseorang bisa lapang hatinya, dadanya, yaitu at-tauhid. Dan tauhid ini pun sesuai masing-masing, sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh setiap person dari kesempurnaan tauhid itu sendiri. Kuatnya dia dalam bertauhid. Dan ziyadah, bertambahnya tauhid dalam jiwa seseorang, hal-hal ini yang menyebabkan lapangnya dada seseorang. Qala Allah Ta'ala, afaman syarah Allah sadrahu lil Islam bahwa ala nurim min rabbih. Maka siapakah orang yang apabila Allah telah lapangkan dadanya untuk Islam? Tentunya di sini kita mengetahui al-Islam yang hakiki, ya tentunya Islam yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Barbahari, al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Maka barang siapakah yang atau bagaimanakah orang yang apabila Allah telah lapangkan dadanya di Islam untuk menerima Islam secara penuh dalam kondisi fahuwa ala nurim mir rabbihi, dalam kondisi dia di atas nur, mendapatkan cahaya dari Rabbnya. Wa qala ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam, menerima sunnah dalam seluruh perkara. Sunnah itu apa saja? Seluruh hal. Jika seorang bertamasuk dengan sunnah dalam akidahnya, kemudian pengamalannya, dalam ibadahnya, kemudian pengamalannya, dalam beriman dengan takdir, baik yang takdir yang baik ataupun yang buruk, kemudian pengamalannya. Beriman bahwa rezeki sudah Allah tanggung, dia beriman mengamalkan apa yang dia imani tersebut. Ini semua bagian dari sunnah. Beriman bahwa Allah ini memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ada kekurangan sedikit pun dalam sifat atau nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut. Kemudian mengamalkannya, meyakininya. Beriman dan yakin dengan janji Allah, serta takut dan khawatir dengan ancaman Allah, kemudian merealisasikan usaha-usaha untuk dia berbuat, beramal. Beriman, yakin tentang permasalahan keikhlasan, yang ini merupakan inti dari tauhid. Apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentang tauhid, banyak tercakup di situ masalah ikhlas dan pengamalannya. Maka kata Allah, kalau Allah sudah menghendaki seseorang untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, wal aksu bil aksu, kebalikannya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, Allah jadikan hatinya sempit. Allah ketika menginginkan seorang hamba terlempar keluar dari al-haq, dari siratul mustaqim, ketika Allah menginginkan hamba tersebut tersesat, dan yang namanya kesesatan tidak langsung kepada kesesatan yang paling atas, bertingkat-tingkat, bertahap, mulai dari yang awal, kecil, sampai yang terbesar. Ketika orang sudah Allah jadikan dia hendak tersesat, maka Allah jadikan hatinya sempit. Sempit dalam perkara apa? Dalam segala hal. Kenapa? Dia tidak beriman. Entah secara penuh atau sebagiannya atau kurang dalam keimanannya. Dia tidak yakin, entah tidak yakinnya ini secara menyeluruh atau sebagiannya. Ditimpa musibah atau kebalikannya mendapatkan nikmat. Nah, hatinya sempit. Hatinya tidak lapang. Serba khawatir. Bukan khawatir dalam permasalahan apakah dia masuk neraka atau tidak. Tapi khawatir dengan apa yang dia dapat. Entah khawatir hilang, khawatir berkurang. Khawatir. Mau berbuat ini masih menimbang dunianya. Padahal perbuatan tersebut telah jelas aturannya dalam agama Islam. Sempit hatinya. Nah, hati-hati. Kita semua patut untuk khawatir ketika kita mendapati hati kita sempit dalam perkara apa saja. Ini merupakan tanbih. Ya, dalam ayat ini ada sebuah isyarat. Ketika hati kita sempit dalam menghadapi beberapa perkara yang kita ada padanya. Wal'iyadzu billah wa may yurid ayyudillahu. Tak khawatir Allah sebetulnya menginginkan kita untuk menyimpang. Nah, karena di sini Allah jelas katakan, barang siapa yang Allah kehendaki orang tersebut menyimpang, Allah jadikan hatinya sempit. Tidak lapang dalam menerima seluruhnya. Nah, kesabaran yang dia sudah atau kita ketahui bersama, tentang keutamaannya, tentang caranya, tentang sebab-sebabnya, dan yang lainnya. Ketika kita diuji dengan perkara-perkara yang membutuhkan kesabaran, berat kita menerimanya. Kesabaran bukan hanya dalam permasalahan ketika ditimpa musibah. Permasalahan sabar tentunya lebih dari itu, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam mentarbiyah anak-anak kita. Dalam mentarbiyah keluarga kita. Sabar ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, pasti akan ada celaan dan gangguan. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkara seorang mu'min. Ini kalau betul dia mu'min. Mu'min itu bagaimana? In asabathu dharra sabar, karena khairan lahu, apabila ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, musibah, dia bersabar dan yang demikian baik baginya. Sabar dia. Tahu bahwa ini takdir dari Allah. Pun sebaliknya, ketika mendapat nikmat, fa'in asabat husarra syakar, bersyukur. Bersyukur dia. Mendapatkan nikmat iman, dia bersyukur, menjalankan segala perintahnya, ingin agar nikmat tersebut semakin ditambah. Ketika dia mendapatkan kelapangan rezeki, bersyukur dia, tahu bahwa ini datangnya dari Allah. Ketika Allah sewaktu-waktu hendak mencabutnya, ini saya Allah lakukan. Dia paham bahwa ini semua dari Allah, maka dia tidak berat untuk kemudian menginfakkan fi sabilillah. Sebagaimana para sahabat. Nah, maka ayat ini ada tanbih bagi kita semuanya. Kalau Allah menghendaki seorang menyimpang, Allah jadikan hatinya sempit, harojan, sesak dadanya. Nah, ka'annama yassa'adu hissama, seolah-olah dia itu dipaksa untuk menggapai langit di atas. Bagaimana kita berusaha menggapai langit di atas? Dia akan mungkin bisa. Nah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal huda wat tauhid min a'zami asbabi syarhis sadr. Maka petunjuk, al huda wat tauhid termasuk sebab terbesar lapangnya dada. Tidak mengherankan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan atau bersabda, innal ghina ghinan nafas. Kekayaan ini pada hakikatnya ketika hati kita ini kaya. Lapang kita. Ketika hati kita ini dipenuhi dengan keimanan. Tentunya syarat mutlak seorang bisa beriman dengan benar al-ilm. Kalau dasar pondasi dari keimanan ini kita sudah bermudah-mudahan, maka jangan ditanya. Ketika dalam permasalahan ilmu saja kita sudah bermudah-mudahan, bermalas-malasan, menomorlimakan, tidak menjadikan nomor satu dalam kehidupannya, tidak menjadikan prioritasnya, maka bagaimana dia bisa beriman dengan iman yang benar? Sementara al-huda, bagian dari iman wa tauhid, ini sebab terbesar. Orang kalau bertauhid mengenal Rabbnya. Ketika dia telah mengenal Rabbnya dengan perkenalan yang begitu tinggi, dengan ma'rifah yang begitu tinggi, maka tidak ada yang dia khawatirkan dalam dia menjalani kehidupan dunianya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wasyirku wadhalal min a'zam asbabi dhiqis sadr wan hirajihi. Maka sebaliknya, kesyirikan dan kesesatan ini sebab terbesar hati ini sempit dan merasa berat. Ya, penyimpangan. Maka ketika kita berat dalam hal sesuatu, hati-hati. Ya, wal'iyadu billah, sudah ada di hati kita penyimpangan tanpa kita terasa. Cepat kita untuk muhasabah apa yang sudah kita lakukan dari penyimpangan dan kekeliruan di hari ini. Qala wa minha an-nur alladhi yakzifuhu Allahu fi qalbil 'abdi wa huwa nurul iman fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'uhu wa yufrihul qalba fa idza fukida hadha an-nur min qalbil 'abdi wal 'iyadu billah daqa wa haraj wa sara fi adyak sijan wa as'abihi. Dan di antara sebab terbesar dari lapangnya dada yaitu an-nur, cahaya yang Allah timpakan, yang Allah berikan ke dalam hati seorang hamba, yaitu nurul iman, cahaya keimanan. Innahu yashrahu sadra wa yuwassi'uhu, karena sungguhnya nur, cahaya inilah yang membuat hati lapang, meluaskan hati tersebut, membuat hati tersebut gembira, tenang. Apabila nur ini dicabut dari hati seorang hamba, daqa wa harij, maka hati tersebut menjadi sempit, menjadi berat. Maka akhirnya hati tersebut menjadi penjara yang paling menyesakkan dan yang paling membuat dia berat. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim membawakan sebuah riwayat yang dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, yang di mana hakikatnya hadis ini sebetulnya bukan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sebagaimana disebutkan dalam ta'liq, yaitu disebutkan atau hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah Wattabari wal Hakim wal Baihaqi dan yang lain-lainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza dakhala an-nur al-qalba, apabila cahaya keimanan tersebut masuk ke dalam hati, infasah wa insyarah. Hati ini jadi infasah, meluas, wa insyarah, lapang. Qalu wa ma alamatu dzalik ya Rasulullah? Maka kemudian para sahabat bertanya, apa tanda yang demikian ini ya Rasulullah? Al-inabatu ila daril khulud wattajafi an daril ghurur wal isti'dadil maut qabla nuzulihi. Tanda-tandanya ketika cahaya tersebut masuk ke dalam hati seorang hamba yang akhirnya hati tersebut menjadi lapang dan luas, dia kembali berbuat, beramal dalam rangka daril khulud, rumah abadi. Wattajafi, dia menjauh an daril ghurur, dari rumah yang menipu, yaitu dunia. Nah, menjauh bukan berarti tidak butuh terhadap dunia, namun dia jadikan dunia tersebut bukan di hatinya. Dunia dia lakukan dengan tangannya dan badannya, namun tidak dia letakkan di hatinya dunia tersebut. At-tajafi, menjauh dari dunia. Dia tidak merasa dengan dunianya tersebut dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah Allah tahan bagian dari dunianya atau Allah lapangkan, tidak mempengaruhi kecintaan dia, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia bukan tolak ukur. Sebagian merasa karena dunianya sempit, dia butuh untuk mencari dunia, akhirnya sedikit demi sedikit akhiratnya ditinggalkan dengan alasan mencari dunia. Dan ini banyak. Berapa banyak dari saudara-saudara kita dengan alasan dunia, asas dari iman tadi, al-ilm, halaqatul ilm, ditinggalkan. Nah, dengan alasan dunia, sebentar saja, nanti setelah itu kembali lagi. Ya, beberapa ikhwanuna dengan alasan ingin mencari sedikit saja bagian dunia karena dia merasa butuh. Kita tidak mengingkari kebutuhan kita terhadap dunia, namun akhirnya ketika dunia ini menggait dia, dia mendapatkan dunianya dan akhirnya melepaskan sedikit demi sedikit ikatan tali akhiratnya. Ada yang berangkat ke Saudi. Sebelumnya dia seorang talib, seorang santri di pondok. Nah, hari demi hari dia jalani, dipenuhi dengan ilmu. Selesai dari masa dia di pondok tersebut, mulai datang ujian. Karena ketika seorang berilmu, pasti dia akan diuji. Ketika seorang beriman, dia pasti akan diuji. Akhirnya berangkat mencari dunia. Bukan dalam rangka melanjutkan talabul ilmunya ke negeri-negeri yang lainnya dengan harapan mendapatkan dunianya. Akhirnya di sana dia mendapatkan dunianya lebih. Akhirnya lupa dengan janjinya dia sendiri untuk kembali talabul ilm. Nah, maka nasihat buat anak pribadi dan kita semuanya, hati-hati. Ya. Ciri-ciri orang yang hatinya itu dimasuki cahaya iman ketika dia kembali kepada negeri akhirat dan tajafi, menjauh dari negeri dunia, wal isti'dad lil maut qabla nuzuli, mempersiapkan untuk kematian. apabila waktunya nanti telah datang kematian tersebut. Qala fayusibul abdu aw fayusibul abda min shirahi sadrihi bihasbi aw bihasabi nasibihi min hadzanur. Maka seorang hamba mendapatkan bagian dari kelapangan dadanya tergantung kadar seberapa banyak dia mendapatkan cahaya ini. Wa kadzalika an-nur al-hissi wa dhulmatu al-hissiyah. Hadhihi tashrahu as-sadr wa hadhihi tudiquhu. Begitu juga dengan cahaya hal-hissi, bukan maknawi. Ya. Begitu pula dengan kegelapan yang kasat mata. Yang demikian ini, cahaya ini bisa melapangkan dada, yang demikian menyempitkan dada. Kemudian beliau menyebutkan, wa minha, di antara sebab terbesar seorang lapang dadanya, yaitu al-ilm, ilmu. Fa'innahu yasrahu as-sadra. وَيُوَسِّعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَوْسَعْ مِنَ الدُّنْيَا. Ilmu ini melapangkan dada, membuat luas dada tersebut, sampai dada tersebut lebih lapang dari dunia seluruhnya. Nah, وَالْعَقْسُ بِالْعَقْسُ. Dan kebalikannya, وَالْجَهْلُ يُرِثُ أَدِّيكُ وَالْحَسَرُ وَالْحَبِسُ. Dan kebodohan ini mewarisi kesempitan, keterbatasan, terpenjaranya hati seseorang. Bagaimana tidak ketika seorang sudah tertambat hatinya dengan dunia, berarti dia sudah terpenjara oleh dunia. Ketika seorang jahil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jahil terhadap agama Islam, berarti jahil terhadap akhirat, maka yang dia ketahui sebatas apa yang dia lihat dari apa perkara-perkara dunia yang dia dapatkan. Maka kejahilan ini mutalazim dengan abdi, kesempitan hati. Al-jahal, kejahilan ini mutalazim sangat berkaitan erat dengan az-zulmah, kegelapan hati. Kata Ibnu Qayyim kemudian, kullama ittasa ilmul abdi in syaraha sadruhu. Semakin ilmu seorang hamba ini luas, maka hatinya semakin lapang dan semakin lebar. Wa laisa hadza li kulli ilmin. Nah, ini yang kita khawatirkan. Namun yang demikian ini kata Ibnu Qayyim, tidak pada setiap ilmu ada permasalahan lapang dada ini. Bal lil ilmi al mawruz anir rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa al ilmun nafi'. Bahkan ilmu yang bikin pemiliknya itu bercahaya hatinya dan luas itu adalah ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Bukan hanya sekedar kita mengetahui ilmu dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun makna dan isi dari ilmu tersebut. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa huwa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadi hujjah bagi pemiliknya, bukan atau ilmu yang bermanfaat dan nanti dipakai sebagai hujjah bagi pemiliknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan ilmu yang menjadi hujjah atasnya. Akhirnya semuanya kembali kepada permasalahan ikhlas. Akhirnya permasalahan ikhlas tauhid. Kembali tadi awal sebenarnya Ibnu Qayyim, a'zam, sebab terbesar tauhid. Maka barakallahu fikum ya ikhwan, kita di bulan Ramadan, di bulan yang banyak keutamaannya yang sangat mudah kita atau Allah mudahkan untuk seorang hamba berbuat berbuat dan beramal, dengan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga, serta dibelenggunya para syayatin, menjadi sempit dengan puasa ini kita, atau menjadi sempit dengan puasa kita ini aliran darah dalam tubuh kita, semakin sesak pula syaitan untuk berusaha memberikan was-wasa dalam hati kita. Seharusnya hal-hal ini menjadi momen bagi kita Ramadan ini untuk kemudian kita lebih terus meningkatkan ketakwaan kita, karena memang di situ Allah menginginkan hambanya berpuasa agar la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Maka kebalikannya, ketika seorang hamba tidak mampu memanfaatkan momen Ramadan ini dengan baik dan benar, maka raghima an fu abdin dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu, celaka tersungkur seorang hamba masuk di bulan Ramadan dalam kondisi dia tidak diampuni. Baik. Sekarang kita masuk pada pasal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, walaupun secara singkat kita akan membacanya. Sambil nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Di sini Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, qala wa huwa ay as-shaum li rabbil alamin min baini sa'iril a'mal. Kita mengetahui puasa ini sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kullu 'amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, setiap amalan bani Adam ini bagi dirinya kecuali asyam, puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu bagi aku. Ajzi bihi, aku yang akan langsung membalasnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa li rabbil alamin baina sa'iril a'mal. Kenapa? Puasa ini bagi Rabb, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan amalan-amalan yang lainnya, kalau amalan yang lainnya untuk hamba itu sendiri, adapun puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kata Ibnu Qayyim, fa inna as-sha'im la yaf'alu syai'an. As-sha'im la yaf'alu syai'an. Kita perhatikan ibadah puasa itu memiliki keunikan, karena amalan-amalan yang lainnya atau ibadah-ibadah yang lainnya itu rata-rata dituntut seorang hamba untuk berbuat. Ya kan? Salat, apalagi semua, zakat, haji, umrah, sedekah, jihad fi sabilillah, birrul walidain dan yang lainnya. Dari sekian banyak ibadah, tapi puasa, fa inna shaim la yaf'alu syai'an. Artinya, ketika seorang berpuasa itu tidak dituntut melakukan apa-apa, yang dituntut meninggalkan. Dia dituntut wa inna ma yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budihi. Dia meninggalkan syahwatnya, makan, minumnya dalam rangka sesembahannya. Fahuwa tarku mahbubat an-nafas wa taladzudzatiha itaran limahabbatillah wa mardatihi. Namun seorang berpuasa itu, dia dituntut untuk meninggalkan apa-apa yang jiwa itu condong kepadanya. Kelezatan-kelezatan jiwa. Apa kelezatan jiwa? Ya sudah, apa selama ini kebutuhan kita? Mana ada orang setiap harinya tidak ada condong kepada rasa lapar dan haus. Mana ada orang normal, ketika normal, tidak condong kepada syahwat biologisnya. Ya, ini ditinggalkan. Dalam rangka mencari ridha Allah dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah yang lainnya dituntut untuk berbuat. Kalau ini dituntut untuk meninggalkan. Wahuwa sirrun bainal abdi wa rabbihi la yattali alaihi siwa. Ibadah puasa ini rahasia antara seorang hamba dengan seorang Rabbnya. Tidak ada seorang yang mampu untuk mencermati secara penuh. Mungkin zahirnya bisa mengetahui berpuasa, namun di belakang itu tidak ada yang tahu. Nah, al-mufattirat, pembatal-pembatal yang zahir, mungkin saja banyak orang bisa melihat, mengamati, namun yang batin, puasa yang akhirnya kata Allah la'allakum tattaqun, ini sir bainal 'abd wa rabbihi, rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Makanya puasa ini akhirnya menjadi suatu amalan yang bukan untuk hamba tersebut namun untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi di sini ada beberapa pertanyaan. Kita jawab dahulu. Hukum gosok gigi pada siang hari pada waktu puasa Ramadan. Enggak ada masalah menggosok gigi. Bersiwak, menggosok gigi. Namun yang perlu diperhatikan, hati-hati ketika gosok gigi tersebut menggunakan pasta gigi. Karena di dalam pasta gigi tersebut ada jurum. Ada, ya kita bisa merasakan ya gas, apa istilahnya gas, atau apa itu, aroma, atau, itu ketika disedot memang ada, bisa membuat segar, ya kan? Nah, ini kandungan yang ada pasta, yang ada pada pasta gigi. Sehingga hati-hati ketika menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi di siang hari. Nah, karena tidak ada bedanya dengan rokok nanti akhirnya. Ketika tersedot ke dalam tubuh, walaupun rokok haram, ada pun yang ini halal, namun syahidnya akhirnya masuk ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan puasa tersebut batal. Sehingga intinya hati-hati gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi. Adapun sekedar gosok gigi saja, misalnya dengan siwak, ya, atau sekedar dengan apa, sikat giginya, ini insya Allah nggak ada masalah. Terbangun saat azan subuh, masih bolehkah makan sahur? Dilihat, kalau azan subuhnya itu memang mundhabit, diketahui azan subuh tersebut memang azan subuh yang dikenal tepat waktu, di Ramadan tidak didahulukan, maka ya tidak bisa kemudian makan sahur. Namun ketika azan subuh tersebut dilakukan oleh orang yang dikenal memajukan waktu subuh dalam rangka berhati-hati, apalagi terkhusus di bulan Ramadan dia majukan waktunya, maka ya tinggal dilihat. Ya, seberapa banyak dia terbangun dari azan subuh tersebut dibanding waktu yang memang seharusnya. Intinya ketika memang sudah tepat waktu azan tersebut, ya sudah tidak ada kesempatan untuk makan sahur. Di masa lalu Anda pernah berlebaran mengikuti sebuah ormas di mana penentuan awal puasa dan akhir puasa menggunakan ilmu hisab. Pernah di beberapa tahun terjadi perbedaan hari lebaran dengan pemerintah, yaitu lebih cepat satu hari. Setelah sekarang tahu bahwa penentunya dengan ru'yatul hilal dan harus mengikuti pemerintah, haruskah ana mengqadha hari di mana ana berlebaran lebih cepat dari hari tersebut? Insyaallah tidak. Selama puasanya 29 atau 30 hari, insyaallah cukup. Ya, yang telah lalu. Nah. Kecuali apabila dia berpuasanya hanya 28 hari. Mungkin, mungkin. Kalau antum itu lihat sajalah, pertamanya mungkin mengikuti yang terakhir ketika ada perbedaan. Di ujungnya mengikuti yang awal. Nah, sehingga ketika puasnya 28 hari bisa dipastikan dia kekurangan jumlah bilangan Ramadan sehingga dia harus mengqadanya. Adapun yang selama 29 atau 30 maka insyaallah cukup. Mana yang lebih rajih tentang wanita yang boleh berbuka karena hamil dan menyusui? Apakah dia harus mengkodoknya atau membayar fidyah? Nah, ini ada pembahasannya dalam Zadul Ma'ad. Intinya, memang di situ ada sebuah hadis. Inna allaha wada'a syatir salah anil musafir wa wada'a asyam anil hamil wal murdi'. Hadis ini sahih. Allah meletakkan atau menggugurkan bagi seorang musafir itu sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan menggugurkan kewajiban berpuasa bagi wanita yang hamil dan menyusui. Namun apa yang harus dilakukan? Apakah dia membayar fidyah atau mengqadha? Ini banyak khilaf dalam permasalahan ini. Ada yang bersebagian berpendapat dia mengqadha saja. Ada yang berpendapat cukup dia membayar fidyah. Ada yang berpendapat kalau khawatir terhadap dirinya cukup mengqadha. Namun kalau yang dikhawatirkan terhadap anak atau janinnya, dia mengqadha dan membayar fidyah. Nah. Maka mana yang rajih? Sekarang permasalahannya, kita lihat bahwa dalam ahadis yang lainnya, atau dalam ayat itu disebutkan permasalahan dua kondisi. Yang pertama, famankana maridon au ala safarin, barang siapa yang sakit atau dia safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti di hari yang lain. Yang kedua, wa'alalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang dimana makna dari ayat ini dimansuh menjadi orang yang tidak mampu berpuasa. Kalau letter lexnya kan adalah, dan bagi orang yang mampu berpuasa, fidyatun, memberi fidyah makanan orang miskin. Ini kalau kita buka Al-Quran, ya, zahirnya memang seperti itu lafadznya, dan memang seperti itu aktualnya ketika awal turun ayat kewajiban berpuasa. Kan kewajiban berpuasa itu kan marahil, tidak langsung seperti sekarang. Kan kewajiban puasa itu awalnya diberi pilihan. Nah ini tadi. Syahr Ramadan. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat. Kemudian sampai wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang mampu, ini. Ya, wajib puasa. Mampu diberi pilihan, puasa enggak ada masalah, kalau enggak mau puasa, bayar fidyah. Ini marhalah pertama dari kewajiban berpuasa. Kemudian marhalah berikutnya, dihapus bahwa tidak ada pilihan. Namun ayat yang tadi itu datang dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, Asy-Syaikhul Kabir, ya, seorang yang sudah tua tidak mampu berpuasa, itulah yang akhirnya dituntut membayar fidyah. Ini dua hal ini saja dalam puasa. Hal-hal yang lain merujuknya kepada dua permasalahan ini. Termasuk sekarang kita kembali kepada al-hamil wal murdi. Dalam hadis yang tadi hanya disebutkan orang yang hamil dan menyusui itu Allah mempersilahkan untuk dia tidak berpuasa. Namun apakah berpuasanya tidak berpuasanya itu seperti orang sakit atau seperti orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa? Nah, ini permasalahan seperti ini. Ya. Sehingga wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih rajih. Tinggal kita lihat kondisi ibu menyusui dan ibu hamil tersebut. Hukum asalnya dia mengqadha. Dia boleh tidak berpuasa, tapi dia tetap mengqadha. Namun apabila dalam kondisi yang akhirnya dia tidak mampu untuk mengqadha, baru kemudian di situ berpindah kepada membayar fidyah. Nah, ibu hamil menyusui selama 5 tahun. Berarti dia memang enggak bisa ketika hamil dan menyusui enggak bisa berpuasa. Mendapatkan rukhsah memang. Berarti 5 tahun dikali 30. 150 hari berpuasa. Nah, ini kan masyaqqah kabirah. Ya, dalam kondisi seperti ini ya benar siapa yang bisa berpuasa 150 tahun? 150 hari. Nah, maka dalam kondisi seperti ini baru berpindah kepada fidyah. Namun hukum asalnya mengqadha. Wallahu alam bisawab. Apakah mencabut uban itu haram hukumnya? Kalau sampai perkara atau hukumnya jadi haram, Anda tidak tahu. Namun yang pasti ada larangan, karena uban itu nanti akan jadi cahaya di hari kiamat. Namun apakah hukumnya haram atau sampai kepada haram, Anda tidak tahu. Allahu a'lam. Namun yang pasti ada larangan. Nah, karena uban ini nanti menjadi cahaya bagi pemiliknya di hari kiamat. Saya pernah membaca dalam Sahih Bukhari bahwasanya ketika kita mendolimi orang lain, misal memukulnya, taubatnya adalah dengan meminta maaf. Jika kita tidak meminta maaf, maka di akhirat nanti kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita dolimi. Dan jika kebaikan kita telah habis, maka dosa orang yang kita zalimi itu akan diberikan kepada kita. Nah, ini hadis yang panjang. Az-zulmu dzulumat yaumal qiyamah. Nah, kezaliman itu adalah kegelapan nanti hari kiamat. Nah, makna seperti ini benar. Kemudian pertanyaan, dahulu saya sering mendzalimi orang. Memukuli mereka, merampas harta mereka, mendzalimi para wanita, dan setiap kezaliman lainnya. Saya telah bertobat kepada Allah atas semua perbuatan tersebut, tapi saya tidak mungkin meminta maaf kepada mereka dikarenakan saya tidak mengenal mereka dan tidak tahu di mana mereka atau rumah-rumah mereka. Pertanyaannya, apakah Allah Jalla wa'ala tetap mengampuni saya walaupun saya tidak meminta maaf? Apakah kebaikan-kebaikan saya akan diberikan kepada mereka? Apakah dosa mereka akan tetap diberikan ke saya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulli ibadiyal ladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui atau mendolimi, melampaui batas mendolimi diri-diri mereka. Janganlah kalian ini berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya aku mengampuni seluruh dosa. Kembali kepada permasalahan ini. Betul, dosa kepada orang lain, Bani Adam, itu hukum asalnya sangat tergantung dengan keridhaan dari Bani Adam tersebut atau orang lain tersebut. Berbeda dengan dosa murni, artinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kaitan dengan orang lain. Cukup bertaubat selesai. Namun sekarang permasalahannya seperti ini. Apakah Allah tetap mengampuni saya walaupun saya tidak minta maaf? Permasalahannya sebetulnya mungkin bahasanya walaupun saya tidak minta maaf ini kurang tepat. Karena begini, tetap dituntut dia untuk meminta maaf atau Anda tetap dituntut untuk meminta maaf sebisa mungkin. Apabila tidak mampu, nah itu. Karena hal-hal yang tadi, misalnya sudah tidak tahu kemana orangnya, sudah enggak tahu dah intinya mau gimana minta maaf. Maka kita katakan, kok yang seperti ini, ya, membunuh 100 jiwa. Ya kan? Nah, 99 sikat, mau bertobat, datang ke ahlu ibadah yang jahil. Enggak ada tobat, kata ahlu ibadah. Kalian, sudah kalau enggak ada tobat, kalian penggal 100 jiwa. Kisahnya sudah ma'ruf ya, kisah pembunuh 100 jiwa. Yang seperti ini saja, ketika taubatnya, taubat nasuha, Allah ampuni. Nah, maka tentunya, hal-hal yang di bawah pembunuhan, jauh lebih memungkinkan untuk Allah ampuni. Sehingga intinya, kondisi seperti ini, kita tidak bermudah-mudahan dalam mencari maaf atau meminta maaf dari orang yang kita zalimi. Sebisa kita. Namun apabila tidak memungkinkan, maka cukup kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang betul-betul, maka insya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebenarnya ulama tentang orang yang membunuh, ya ketika dia bertaubat, orang membunuh ini kan ada tiga hak yang dilanggar. Fulan membunuh Alan. Ketika Fulan membunuh Alan, ini tiga hak yang dia langgar. Ya, pertama haknya Allah. Kedua haknya keluarga yang dibunuh. Dan ketiga haknya orang yang dibunuh. Ya kan? Nah, ketika orang tersebut bertaubat, betul-betul bertaubat, entah dengan dikisos ataupun tidak dikisos, misalnya, maka haknya Allah gugur, artinya selesai, sudah selesai. Ya, haknya keluarga yang dibunuh, ketika keluarga tersebut minta untuk dikisos, ya sudah dengan dikisos berarti selesai haknya tersebut gugur. Atau kalau keluarga tersebut memaafkan, ya sudah namanya memaafkan gugur. Lalu bagaimana dengan haknya orang yang dibunuh? Karena sudah dibunuh, bagaimana dia minta maaf? Nah, maka disebut oleh ulama, nanti di hari kiamat, Allah akan jadikan orang yang dibunuh tersebut memberikan ridha kepada orang yang membunuhnya. Nah, al-muhim, membunuh saja kondisinya seperti itu. Ini kan tidak disebutkan dia meminta maaf lah. Tidak ada ceritanya. Ini orang bejat membunuh, ingin bertobat. Nah, ahlu ilm tersebut, orang alim tersebut, ya, mengatakan siapa yang bisa menghalangi antara tobatmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa nasihatnya? Suruh pindah ke tempat di hadis tersebut tidak disebutkan cari orang-orang tersebut untuk meminta maaf dan yang lainnya. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kemudian mencari orang-orang atau keluarga-keluarga yang dibunuh tersebut. Nah, hanya sang alim ini menyarankan untuk dia berpindah tempat agar dia betul-betul bisa bertobat dengan benar. Sehingga kondisi seperti ini, sudah yang namanya taubat itu kalau memang betul-betul tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, barakallahu fikum. Apakah boleh mendapatkan rukhsah seseorang yang membatalkan puasanya karena alasan pekerjaannya yang berat sekali, panas, letih. Padahal pekerjaannya itu sudah biasa dilakukan. Apa ini? Contoh karyawan pabrik. Tukang, apakah ada qadha baginya? Ya enggak usah disebut karyawan pabrik lah, di sini udah banyak karyawan. Al-muhim, selama dia mukim, maka pekerjaan itu bukan rukhsah seseorang meninggalkan puasa. Nah, tetap dia diwajibkan berpuasa. Kecuali pada kondisi yang memang dia tidak menyangka. Ya. Dia berazam kuat puasa dan dia biasa. Namun pada satu hari, dalam kondisi yang memang dia tidak menyangka, dia betul-betul sakit, pusing yang tidak tertahankan, akhirnya dia berbuka. Nah, maka pada kondisi seperti ini, enggak ada masalah, rukhsah. Tapi kemudian dia jadikan akhirnya karena pekerjaan tersebut sudah enggak puasa. Lah. Jadi dipahami ini ya. Nah, kondisi yang pertama dia puasa namun pada suatu hari entah karena mungkin sahurnya kurang atau memang kondisi badan lagi drop karena pekerjaannya yang berat, dia sampai pusing sakit betul. Ya, maka ini boleh berpuasa. Lantas bagaimana kalau memang pekerjaannya betul-betul berat, gak mungkin dia puasa. Ya tinggalkan puasa atau pekerjaan tersebut. Nah itu. Nah, cari pekerjaan yang tidak membuat dia meninggalkan puasa tanpa ada uzur syar'i. Anda katakan tanpa ada uzur syar'i, karena di situ ada pekerjaan yang dia boleh berbuka sepanjang bulan Ramadan. Dan syar'i membolehkannya. Nah, yang penting nanti dia mengkodok di waktu yang lain. Sopir bis, antar kota, entah pilot misalnya, atau masinis kereta. Ya sudah, safar dia, tiap harinya safar. Sementara Allah mengatakan, Mangkana maridun au ala safarin, barang siapa yang sakit atau sedang safar. Nah, terus kok enak? Ya sudah, alhamdulillah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Demikian Allah berikan keutamanya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, kalau mau ya sudah cari pekerjaan yang seperti itu. Al-muhim, ketika dia mukim enggak boleh meninggalkan puasa. Nah, tidak ada rukhsah. Di mana tempat yang lebih afdal untuk membaca Al-Quran, apakah di masjid atau di rumah? Semuanya afdal. Artinya gini, rumah itu masjid, di situ juga disyariatkan untuk membaca Al-Quran, apalagi ketika sholat jelas membaca Al-Quran. Namun di rumah juga Rasulullah alaihi salatu wasalam menganjurkan kepada kita untuk menjadikan rumah ini dibaca Al-Quran. Nah, inna syaitan yafirru min baitin tukra'u fihi suratul baqarah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, syaitan tuh lari kabur dari rumah yang disitu dibaca surat al-baqarah. La taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Kuburan kan kita tidak boleh sholat, tidak boleh baca Al-Quran di kuburan, ya kan? Jadikan rumah ini bercahaya, jangan seperti kuburan. Berarti gimana? Ya membaca Al-Quran, melakukan sholat, sehingga mana yang lebih afdal semuanya, sesuai dengan kondisinya. Ketika di masjid, dalam sholat, baca Al-Quran, enggak melulu di masjid itu yang lebih afdal baca Al-Quran. Tidak melulu. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan, waktu antara adzan dan iqamat, ini yang lebih afdal bukan membaca Al-Quran, namun berdoa. Ini yang lebih diutamakan. Seperti itu. Selesai berdoa masih ada waktu, silahkan dipakai untuk ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran ataupun zikir dan yang lainnya. Syahidnya di sini tidak melulu masjid akhirnya menjadi afdal untuk membaca Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Di bulan Ramadan ada fenomena sholat taraweh super ngebut. Ketika saya mengingatkan seorang teman bahwasanya sholat bisa tidak sah jika tidak terpenuhinya salah satu rukun, yaitu tumakninah, teman saya menjawab, sesungguhnya berhenti sedetik atau sesaat itu sudah termasuk tumakninah. Pertanyaan, apakah yang dimaksud tumakninah dalam setiap gerakan sholat? Benarkah berhenti sesaat sudah termasuk tumakninah? Tumaknina itu ketika seluruh anggota tubuh pada setiap gerakan itu kembali kepada tulang-tulang tersebut sesuai dengan kepada gerakan tersebut. Ketika rukuk ya betul memang gak harus berlama-lama sesaat. Adapun sedetik ini anak masih meragukan ya artinya. Nah, namun kata-kata sesaat bisa, sesaat itu sudah termasuk tumaknina. Seperti itu. Namun, coba kita lihat aktualnya sudah. Ketika salat super ngebut ini, bagaimana kondisi makmum? Bagaimana kondisi imam? Bagaimana bacaan imam? Bacaannya dolinnya saja yang jelas. Yang sebelumnya enggak ada. Apa yang didengar? Suratnya juga yang dibaca apa setelah surat Al-Fatihah? Kita tahu itu Al-Fatihah karena ada dolinnya. Kalau enggak ada dolin, enggak tahu ini baca surat apa. Nah, imam rukuk, makmumnya masih mau rukuk, imamnya sudah i'tidal. Nah, al-muhim la tafrid wala ifrat, tumakninah ini wajib merupakan rukun. Kalau dia mau jujur ya dengan taraweh super ngebut, lihat bersama-sama apakah ini gerakan orang yang memang sedang menghadap Allah atau gerakan orang ini sedang menghadap syaitan. Nah, saya ingin mengundurkan diri dari pekerjaan saya di pabrik agar saya bisa fokus kepada agama dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi jika saya langsung mengundurkan diri tanpa adanya usaha lain sebelumnya sebagai ganti ma'isyah dari pabrik, saya khawatir justru saya akan tersibukkan dengan mencari dunia. Ini ada ini mas seperti ini. Maunya keluar pabrik itu bisa lebih, namun akhirnya dapat dagang atau bisnis yang akhirnya lebih sibuk ketika dia jadi karyawan. Nah, saya akan tersibukkan dalam mencari dunia dan ibadah justru akan terbengkalai. Pertanyaannya, apakah saya langsung mengundurkan diri saja kemudian baru berikhtiar mencari ma'isyah? Baru kemudian bertawakal. atau saya bersabar dahulu sambil berikhtiar memulai usaha baru, kemudian baru mengundurkan diri dari pabrik, kemudian bertawakal. Dari dua pertanyaan ini ada yang terakhir-terakhirnya perlu dikoreksi. Entah pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama disebutkan, apakah saya langsung mengundurkan diri saja, kemudian baru berikhtiar mencari ma'isyah, baru kemudian bertawakal. Ya, dengar semua ya. Pertanyaan kedua juga sama. Atau saya bersabar dahulu sambil berikhtiar memulai usaha baru, kemudian baru mengundurkan diri dari pabrik, kemudian bertawakal. Terakhirnya perlu dikoreksi. Yang namanya tawakal itu bukan terakhir. Tawakal dari awal sampai terakhir kita harus bertawakal kepada Allah. Nah, ya. Maka dikatakan kemudian bertawakal, kemudian bertawakal. Lah, jangan katakan kemudian bertawakal. Kita ini bertawakal mulai awal sampai terakhir bertawakal kepada Allah. Namun intinya di sini terkait keluar dari pabrik atau tidak. Yang pertama, kalau kerjaan di pabrik tersebut halal, maka kita akan katakan halal. Kita tidak akan mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Walaupun kondisi pabrik, karyawan, pegawai, sudah banyak memang ulama yang menyebutkan, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Mukbil, ini kondisinya mayoritasnya memang orang yang tawakalnya rendah kepada Allah. Karena merasa sudah ada dapat. Nah, karyawan atau pegawai, ini rasa tawakalnya berbeda dengan pedagang atau petani dan yang lainnya. Bahasa jeleknya gak ngapa-ngapain juga dapat duit. Ya kan? Udah kelihatan mata, bulan berikutnya dapat sekian. Padahal itu ya sebenarnya semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan petani. Biar dan pedagang, doanya itu betul-betul kencang doanya. Nah, ini yang pertama, sehingga yang halal kita katakan halal. Yang kedua, bagus kalau dia memang mau bisa lebih fokus kepada ibadah, taklim dan yang lainnya dengan mencari pekerjaan yang lainnya. Namun masing-masing lihat dengan kemampuan dirinya. Enggak harus kemudian ada orang yang merasa yakin dia bertawakal sejak awal sampai terakhir, dia berdoa kepada Allah walaupun tidak ada penggantinya, dia keluar bismillah. Nah, dia keluar belum ada ganti pekerjaan, dia bismillah yakin. Dan dia tempuh usaha-usaha tersebut, berhasil, sukses. Ada tipe orang yang mungkin kemampuannya berbeda. Belum bisa meninggalkan pabriknya, masih mencari usaha-usaha lain, walaupun aktualnya orang tuh kalau jadi karyawan terus mau buka usaha yang lain enggak akan bisa maksimal. Sebagiannya seperti itu. Kenapa? Ya kan dia masih ke pabrik, waktunya enggak bisa sepenuhnya kepada usaha yang lain. Al-Muhib, ana setuju dan mendukung kalau memang pekerjaan di pabrik ini kurang mendukung kita untuk beristiqomah, ya, maka keluar untuk mencari pekerjaan yang bisa lebih mendukung kita untuk istiqomah. Namun tentunya tadi itu, kita tidak mengatakan kalau selama di pabrik tersebut halal, kita tidak katakan kemudian harus keluar. Nah, juga jangan sampai pola pikirnya itu yang penting keluar dari pabrik. Karena tadi itu disebutkan, sebagian keluar dari pabrik lebih sibuk akhirnya. Usahanya ini, bisnisnya ini, dagangnya ini. Akhirnya dahulu ini di Al-Furqan itu masih rajin, walaupun yang lain-lainnya enggak. Ini setelah keluar dari pabrik, cuma 2 minggu sekali. Nah, sebulan sekali. Yang dahulunya ketika masih di pabrik, masih datang ke misalnya TMA atau TMB, walaupun bolong-bolong misalnya. Kalau Al-Furqannya masih rajin terus. Ya ini sekarang sudah enggak. Kemana? Luar kota, lagi ada bisnis. Nah, ke Jakarta, lagi beli segala macam lah. Nah, ya ini disayangkan yang seperti itu. Sehingga jangan lupakan tujuan. Tujuannya agar lebih bisa semakin istiqomah. Nah, bagaimana dengan rencana yang tadi ingin keluar pabrik namun khawatir tidak ada tinggal dilihat saja. Nah, yang pasti memang jangan konyol juga. Seperti itu. Ini kalau perkaranya tidak sampai menjerumuskan seorang kepada keharaman. Tapi kalau memang pekerjaan di pabriknya tersebut pekerjaan yang haram, selesai. Nah, ya. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Yakin Allah ganti yang lebih baik. Harus segera dia tinggalkan. Harus. Entah dia sudah dapat pengganti atau tidak. Yang pasti dia memiliki kewajiban untuk meninggalkan yang haram. Ini Allah wajibkan. Nah. Adapun kalau pekerjaannya tidak ada keharaman. Atau pekerjaan yang halal. Maka dilihat. Nah. Ibu saya punya hutang puasa Ramadan 15 hari dikarenakan sakit. Belum sempat mengqadha puasanya, ibu saya meninggal. Apakah ahli warisnya wajib mengqadhakan puasanya? Baik. 15 hari tidak berpuasa karena sakit. Belum sempat mengqadha puasanya, ibu saya meninggal. Tinggal dilihat. Tidak sempatnya itu karena masih sakit atau karena sudah sembuh namun belum sempat. Ini dua kondisi yang berbeda. Orang tua atau enggak harus orang tua, artinya orang ketika Ramadan sakit akhirnya dia meninggalkan puasa Ramadan dapat rukhsah. Selesai Ramadan masih terus ini sakitnya. Bahkan semakin parah sampai meninggal. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk mengqadhakan puasa yang ditinggalkan. Karena dia bukan termasuk orang yang wajib berpuasa. Orang sakit itu tidak memiliki kewajiban berpuasa. Ya. Namun apabila Ramadan di 15 hari sakit, kemudian selesai Ramadan sembuh, namun dia tidak bergegas mengqadha, artinya apa? Dia sudah punya kewajiban untuk mengqadha. Namun tidak segera dilakukan, kemudian meninggal. Nah ini yang soma'anhu waliyuhu. Walinya, keluarganya, kerabatnya, anaknya, atau yang lainnya, ini membayarkan hutang puasanya, mengqadhakan puasanya. Sehingga tinggal dilihat bagaimana meninggalnya ini. Nah. Untuk zakat mal 2,5% dihitung dari jumlah nisab atau dari nisab plus tambahan harta pada saat mencapai 1 tahun. Zakat mal 2,5% ini tidak pada semua harta ya. Namun pada emas, perak, uang dan zakat perdagangan. Adapun pertanian, hewan ini bukan 2,5%. Al-muhim berarti ini uang atau harta atau emas perak. Maka dihitung bukan hanya sekedar nisab. Nisab itu batasan minimal. Ya, batasan minimal. Ketika sudah sampai batasan minimal, maka dia terkena kewajiban membayar zakat. Apabila uangnya lebih dari batasan minimal, ya sudah 2,5% dari total harta tersebut. Ya, sehingga dari nisab saja atau nisab plus tambahan harta. Ya kalau hartanya lebih dari nisab ya sesuai harta yang dia miliki. Walaupun lebih dari nisab, 2,5%-nya dari seluruh harta. Nah. Bagaimana kaifiah cara bayar fidyah? Misalkan satu hari itu cara pembayaran fidyahnya satu kali makan atau bagaimana? Bayar fidyah itu satu kali atau satu hari yang ditinggalkan untuk memberi satu orang miskin. Ini ada dua. Yang pertama apabila makanan terbagi dua, pertama tentang kaifiyah. Kaifiyahnya bagaimana? Terserah, misalnya 2 hari, ya dia meninggalkan, boleh langsung memberi makan orang miskin, 2 orang miskin dalam 1 hari, ya. Atau sehari orang miskin, besoknya orang miskin yang sama lagi, gak ada masalah. Atau orang miskin berbeda, gak ada masalah. Yang pasti 1 hari yang ditinggalkan untuk 1 orang miskin. Entah orang sama atau tidak. Nah, yang berikutnya, yang kedua, dari sisi apa yang dikeluarkan. Boleh makanan mentah atau boleh makanan matang. Kalau matang ya sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari. Kalau mentah disebutkan oleh para ulama nisfu sha'. Nisfu sha' berarti kalau 1 sha' berapa? 2,5 kilo atau 3 kilo misalnya beras, ya berarti ini setengahnya. 1,5 kilo atau 1/4 kilo beras mentah. Nah, Ustaz mohon nasihatnya, ana galau. Lah tadi sudah di awal makanya ana bilang insyirahus sadr. Lapang dada. Kenapa kok galau? Baik, pertanyaannya. Di satu sisi ana sangat ingin salat tarawih di pondok, tapi ana dan istri baru dikaruniai anak kedua. Yang anak-anak itu sukanya digendong terus. Bila anak sholat di pondok dan pulang agak malam, ana melihat wajah istri ana yang kelelahan. Ana kasihan, Ustaz. Wajar ya. Apalagi kalau istrinya ini nurut selama ini, ya, istrinya soleha, bau apa bagus, baik. Ana kasihan. Nah. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di bumi, atau siapa saja yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama. Zat yang ada di langit akan memberikan rahmat pada kalian. Dan anak-anak yang pertama juga baru berapa tahun umurnya. Oleh karena itu, mohon nasihatnya Ustaz, apakah harus tetap sholat di pondok atau di masjid dekat rumah saja? Kan tadi disebutkan, termasuk min a'zam asbab insyirah sadr apa? Nah, al-ilm. Makanya ilmu itu bukan hanya sekedar apa? Mengingatkan kita tentang akhirat saja, namun ilmu itu juga cakupannya sangat luas, di antara ilmu itu hal-hal yang terkait dengan muamalah. Terkait dengan mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus didahulukan, dan yang lainnya. Maka jangan galau ya akhi. Banyak-banyak kita terus menghadiri majelis ilmu, agar ilmu kita semakin bertambah, sehingga gak galau gitu. Sebagian orang galau memang. Orang tua menyuruh ini, sementara syariat begini, bagaimana ini? Pengen iktikaf, tapi ibu sakit, bagaimana ini? Nah, itu pentingnya kita berilmu ya. Terus kita ini jangan, banyak hal lah. Intinya ilmu ini seluruh perkara kita butuh tetap ilmu. Sehingga di sini, sehingga dilihat, kalau memang istri ini butuh bantuan kita, yang dimana kalau tidak ada kita, sang istri termudorotkan atau sang anak termudorotkan, ya jangan taraweh di rumah. Akhwan. Jangan taraweh di pondok. Seperti itu. Karena tarawih itu sendiri mustahab. Jangankan di pondok, tarawihnya sendiri itu mustahab. Ana tidak bermaksud mengecilkan nilai ibadah tarawih. Namun di sini itu tadi dengan kita memahami, ya kan kaidah dar'ul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih atau jalbil maslahah, mencegah keburukan, kejelekan ini diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Makanya Nabi Yunus akhirnya ini saat naik kapal, bareng-bareng naik kapal, ya, kalau enggak ada yang loncat satu, mati semuanya. Mau enggak mau ada yang harus mati satu. Mati dalam pikiran mereka. Ya. Nah. Kalau enggak satu mati, semuanya mati. Nah ini pentingnya kita terus belajar menurut ilmu. Sehingga kalau memang sang istri butuh, ya, dari sisi kalau tidak memudaratkan, tinggalkan tarawih di pondok. Nah, bantu istrinya. Kewajiban kita untuk melindungi atau mengayomi keluarga kita, ya, agar tidak termudaratkan. Seperti itu. Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ul. Cukup seorang dikatakan mendapatkan dosa ketika dia menelantarkan keluarganya. Sehingga tanpa kita bermaksud bermudah-mudahan, kalau memang sang istri butuh dan kalau tidak ada kita termudaratkan, sudah. Jangankan di masjid rumah, atau jangankan di masjid pondok, di masjid dekat rumah saja kalau memang istri butuh, tinggalkan dulu. Kalau memang butuh, akhirnya memudaratkan kalau tidak ada kita. Sholat di mana? Sholat di rumah. Seperti itu. Al-muhim, la tafrid wa la ifrat. Kalau memang istri tidak buarnya tidak termudorotkan, hanya sekedar capek biasa, maka ya tetap saja sholat, cari yang paling afdol, berjamaah. Seperti itu. Namun apabila termudorotkan, sudah di rumah. Tidak usah ragu. Sebagaimana i'tikaf. I'tikaf orang tua kita sakit. Atau ada orang yang sakit yang butuh terhadap kita. Kita ingin i'tikaf. Nah, tinggalkan i'tikaf. Lakukan yang wajib. Seperti itu. Tapi insyaallah sudah masuk waktunya. Masih banyak pertanyaan. Gak tahu bagaimana ini, apakah pada pertemuan berikutnya atau tidak. Kita lihat nanti. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.